Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Sekete Desa Butuh Kecamatan Sawangan. Wong Sekete Butuh Sawangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kuwi banjere aja lungguh ning dhuwur ning isor wae nutupi. Pak tentaranya ke sana saja. Jangan di situ, ke sana. Wong kae butuh nyawang raiku, ora butuh nyawang bokongmu. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang hari ini kula panjenengan saged sesarengan rawuh hadir. Insyaallah wonten panggonan ingkang sae, hadir di acara ingkang sae, ketemu kalih tiang-tiang ingkang sae. Insyaallah jenengan termasuk tiang-tiang ingkang sae. Rampung pengajian hasile sae. Amin Allahumma amin. Cangkem iki kok disuguh tisu. Ibu bapak rahimakumullah. Yang pertama saya minta maaf karena begitu banyak jadwal yang harus disusun ulang, karena saya harus fokus menemani istri saya berobat karena istrinya Gus Miftah sedang sakit. Karena saya termasuk tipe suami yang sangat setia. Karena saya punya prinsip lelaki hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami pasti berangkat dari doa istri. Dan itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Tujuh ibu-ibu. Maka karena saking padatnya dan banyaknya permintaan jadwal, sementara saya juga harus fokus kepada pengobatan istri, banyak jadwal yang tertunda. Karena begitu banyaknya jadwal yang masuk, setiap hari permintaan ke pondok untuk mendatangkan pengajian Gus Miftah minimal 500 permintaan. Kalau sebulan itu 30 hari, berarti permintaan sebulan 500 kali 30, berapa dan 15.000. Kalau satu tahun saya bisa pengajian 1.000 kali, berarti permintaan sebulan sudah nutup jadwal 15 tahun. Pertanyaannya, kulo kelone kapan? Kan aku juga ingin. Maka tidak semua jadwal diterima. Sebulan yang lalu kulo telok, sekian lama kulo mboten ngaji teng Magelang. Walaupun permintaan dari Magelang sangat banyak. Delalah hari ini kulo bisa sowan teng Sekete Dukuh Butuh Sawangan. Alhamdulillah. Kenapa ini bisa terjadi? Semata-mata atas nama cinta. Jenengan datang ke sini atas nama cinta, saya datang ke sini juga atas nama cinta. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan. Maka cukup saya sampaikan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk salah. Tapi kamu harus yakin cintaku padamu lillahi ta'ala. Ngono. Saya lihat ada banyak, subhanallah, batiknya NU. Yang pakai baju NU saya doakan masuk surga. Bajunya. Enak temen bajunya trok melebu surga. Di sana juga ada kawan-kawan Ansor, Banser, ada baju muslimat, ada fatayat. Apa sih bedanya fatayat sama muslimat? Bedanya tipis. Kalau fatayat itu baunya parfum, muslimat balsem. Pantesan balsemnya dari sini. Maka ibu bapak rahimakumullah, ketika sesuatu dilakukan atas nama cinta, sesuatu yang kelihatannya susah akan menjadi mudah. Sesuatu yang kelihatannya sulit akan menjadi gampang. Kenapa atas nama cinta? Itulah kemudian yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah berkata, "Uhibbus solihina walastu minhum la'ali an anala bihimus safa'ah." Saya mencintai orang soleh. Kenapa? Karena saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh. Milolak jenengan ngerumangsani ora soleh, kudu seneng karo wong soleh. Yang jadi masalah sudah tidak soleh dan membenci orang soleh. Kenapa kita harus mencintai orang soleh? La'ali an anala bihimus syafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari orang soleh. Beberapa waktu yang lalu saya pengajian di Sumatera. Kalau enggak salah pas di Lampung. Mau masuk mimbar, panggung, saya kulit pipis. Di lapangan enggak ada kamar mandi. Akhirnya saya numpang ke rumahnya penduduk. Begitu saya masuk, di ruang tamu itu ada sekian banyak foto Gus Miftah dengan berbagai pose. Ono sing ngadeg miring, jengking, sak piturute. Selesai pipis saya bertanya kepada istrinya, kebetulan yang di rumah istrinya. Bu, ini yang pasang foto-foto di sini siapa? Suami saya. Suami jenengan santri? Bukan. Jamaah pengajian? Bukan. Terus suamimu siapa? Suami saya itu preman terbesar di kota ini. Preman terbesar di kota ini. Tiap hari pekerjaan suami saya mabuk. Tapi kalau jam 2 malam pulang dari mabuk, nyetel YouTube yang disetel itu pengajian Gus Miftah. Padahal pemabuk. Suami saya itu sekujur tubuh bertato. Tato. Tetapi dia sangat mencintai Gus Miftah melalui pengajian-pengajiannya. Maka coba, dakwah itu mengajakkan mengejek. Maka bisa jadi bapaknya preman tapi anaknya juara TPA. Ada enggak seperti itu? Maka kita enggak boleh membenci. Dan ternyata orang seperti itu masih cinta dengan orang yang dianggap soleh. Maka kenapa saya tetap datang pengajian di lokalisasi? Kenapa saya mendatangi anak-anak dunia malam, anak-anak kafe, anak-anak diskotik? Karena mereka juga mencintai orang soleh. Saya kasih contoh, saya masuk pengajian di Sarkem, Pasar Kembang. Tahu, Tondan? Tahu. Pasti tahu, kan pernah ke sana. Survei lokasi, pengamanan. Saya pengajian, beliau survei lokasi. Begitu saya mulai ceramah, beliau ngilang. Itulah. Pak Kaposek tahu? Mbak-mbak Sarkem itu pekerjaannya apa? Dodol kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Manuk itu apa? Kapolsek. Saya masuk pengajian bersama mbak-mbak Germo. Germo itu mucikari, penjual WTS, maminya. Bilangnya macam-macam dan ada Germo, ada Angelo. Nah ini antar jemput lonte, itu. Itu yang antar. Ada Balola, barisan lonte lanang gitu ya. Saya apal dan kan saya gayanya lonte. Begitu saya masuk sama Germo, ada orang pengen jajan WTS. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Begitu orang yang pengen jajan WTS ini ketemu kiai sama Germo. Menurut Bapak Ibu, yang disalami dan diciumi tangannya itu kiainya apa Germonya? Ternyata tetap yang disalami kiai, Pak. Padahal kalau pakai logika seharusnya yang dicium tangannya itu adalah germo. Kenapa? Karena germo yang mencarikan dia WTS, sementara kiai bisa menghalangi niatnya. Begitu ketemu saya sama germo, disalami tangan saya. Aduh, Gus Miftah konangan. Mwah, mwah. Jadi orang yang kemudian berbuat maksiat, dia masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang baik, mana yang buruk. Begitu saya pengajian, pelanggan datang. Melihat saya dari kejauhan, delik, Pak. Sembunyi dia. Waduh, ono Gus Miftah, delik. Ora kok sok Bang Sule melihat saya pengajian, dia datang malah bengok-bengok. Gus, aku arep nglonde. Enggak. Ini menunjukkan apa? Orang yang dianggap buruk sekalipun masih ada nilai kebaikan. Maka kadang-kadang orang yang egois itu justru orang yang baik. Orang ahli maksiat melihat ahli ibadah biasanya ngiri dengan ibadahnya. Sementara orang ahli ibadah ketika melihat ahli maksiat biasanya membenci kemaksiat, membenci orangnya. Ngapa mana ya? Apakah saya harus berdiri? Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Dandramil, Pak Kaposek. Di mana-mana ibu-ibu suka yang diri. Pak, kacamatanya copot. Kok kamu nafsu banget sama mataku? Kamu itu datang ke sini pengen mendengarkan ngaji. Kok Pak pengen mendelok mataku? Sebelah kanan ya lucu maning. Wong itu wajil bapak ping. Orang pantas temen ya. Wong tua jilbabe pink. Saya curiga, jangan-jangan sempaknya juga pink. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang baik, orang yang dianggap baik itu biasanya egois. Melihat ahli maksiat dengan kacamata kebencian. Sementara ahli maksiat melihat ahli ibadah itu dengan kacamata kasih sayang. Saya pengajian di teras kafe Jalan Seturan bersama mbak-mbak. Ya kalau di sini namanya purel. Purel itu perempuan rela diusel-usel. Kerjanya di mana? Pusat kesenangan asmas. Pekerjaan mereka Pak mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain gitu. Apa yang mereka lakukan? Karaoke, katok rock di Pak. Oke. Saya ngaji ke sana, Pak. Wah, saya ngaji, Pak. Di Sawangan. Yang ngaji wayu-wayu dan model pakaian itu metu setitik. Ya ibaratnya ya kayak mobil itu ya Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin kepala. Kalau ibu-ibu sini jelas GL Pro, genjot langsung protol. Wah. Saya lagi nunggu yang lain datang pengajian, Pak. Di jalan ada rombongan jamaah pengajian lewat naik mobil. Saya di dalam kafe sama mbak-mbak yang berpakaian seksi nunggu teman lain pengajian. Begitu ada rombongan jamaah pengajian, apa kalimat yang keluar dari mulut mbak-mbak ini? Wah, saya ngiri bah dengan mereka. Kenapa, Nduk? Mereka malam-malam begini mendatangi tempat pengajian dapat banyak pahala. Sementara saya di sini bergelimang dengan kemaksiatan dan pamer. Jadi orang ahli maksiat memandang ahli ibadah dengan kacamata kasih sayang. Sebaliknya, saya satu ketika jalan di Jalan Magelang bersama para ustadz. Melihat sebelah kanan ada kafe dengan mbak-mbak berpenampilan seksi. Apa kalimat yang keluar dari ahli ibadah ini? Dasar ahli maksiat. Saya selalu mengatakan, ahli maksiat belum tentu masuk neraka. Ahli ibadah belum tentu masuk surga. Karena banyaknya dosa bisa terhapus dengan kesungguhan bertaubat, sementara banyaknya pahala bisa hangus karena sombong, riya dan ujub. Maka saya sering mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Orang segini yang tidak pernah berbuat dosa ngacung. Tak bayar utangnya. Lah gadis tak rabi. Lah rondo emoh. Kemarin saya di Jawa Timur ada janda usia 70 tahun, minta dinikahin dan. Kan saya lari. Kalau saya nikah dengan janda 70 tahun, yang mati apa? Kan saya duluan, Pak. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Temen ya. Itu mbahnya bilang, kadaluarsa susu fragmentasi, matane. Malah kayak Yakul. Shallu ala Nabi Muhammad. Gak boleh. Karena mereka juga punya potensi kebaikan yang sama. Makanya walaupun Abu Lahab itu membenci Rasulullah, didoakan. Dan apa hasilnya? Anaknya Abu Lahab akhirnya masuk Islam. Namanya Darroh. Bahkan para sahabat itu ketika melihat anaknya Abu Lahab masuk Islam dibully. Bapakmu itu kafir binasil Quran. Sampai jadi nama surat namanya Tabat Syada Abi Lahabiu Watab. Si Darroh ini nangis di kemudian matur sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya dihina oleh teman-teman yang lain. Kenapa? Karena bapak saya kafir binasil Quran. Bahkan nama bapak saya menjadi nama surat dalam Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Apakah kalian tega menyakiti anggota keluargaku di hadapanku? Maka sejak saat itu para sahabat toleran terhadap Darroh. Bentuknya apa? Setiap kali sholat jamaah kok makmumnya ada Darroh, imamnya enggak berani baca surat Tabat Yada Abi Lahabi Watab. Kenapa? Karena menghormati Darroh. Makanya kalau ada orang jelek jangan dijelek-jelekin. Ada orang belum berangkat ngaji jangan dibully, tapi didoakan. Begitu mangkat ngaji, ayo ngaji. Oh. Yang berangkat ngaji merasa paling baik. Tapi saya paling enggak senang ketika orang diajak ngaji. Ayo mangkat ngaji. Apa jawabane? Wis tau. Kalau orang diajak ngaji jawabane wis tau. Sesuk jenengan susah ndonga, ya Allah saya minta bahagia. Malaikatnya mudun bengok, wis tau. Rongos kowe. Yang paling enggak enak itu begini, Nan. Ayo mangkat ngaji. Dadak takon, kiai ini siapa? Cocok apa ora? Kiai cocok-cocokan. Diundang pengajian ramas dimangkat kakean sambat, tonggone nanggap jadilan rano sing ngundang mangkat. Kamu kok jadilan niku ngundang demit, kok sing teko wong butuh sawangan. Berarti wong butuh koyo. Bapak ibu para demit rahimahkumullah. Emang kita itu kadang-kadang kalau dengan pengajian-pengajian itu menyepelekan. Tindak kebun binatang gembira luka. Delok munyuk, sangune 100.000. Pengajian delok kiai, ana kota infak nyemplungi 1.000. Delok munyuk 100.000, delok kiai 1.000. Kira-kira luwe larang kiai napa munyuk? Jenengan luwe ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong-ngomong munyuk. Padahal ngundang kiai kan mayar. Pengajian suguhane tisu, kan mayar. Panitia ini makrifat. Makrifatnya apa? Tahu kalau saya puasa, jadi enggak disuguh. Luar biasa panitia. Ini makrifat apa kiri saya enggak tahu. Jadi saya itu bersyukur, Pak Kaposek, Bapak-bapak. Saya itu orang yang dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa berpuasa Dawud seumur hidup. Dari puasa sehari tidak. Ya barangkali hari ini yang menguatkan saya, kenapa saya kuat ngaji di lokalisasi, ketemu mbak-mbak seksi saya enggak tarik. Bukan karena pengen, ya tepengin, Pak. Saya ditanya sama wartawan, Gus Miftah kalau ngaji sama mbak-mbak karaoke, mbak-mbak prostitusi, sajane pengen apa ora? Ya tak jawab, ya pengen. Kan aku normal. Terus gimana? Ya ngempet. Lah iya masa kiai ngacengan. Kan rapan sih Pak Camat ya. Makanya Pak Camat jangan ikut-ikutan. Saya khawatir kalau Pak Camat ikut saya ngaji ke lokalisasi mau masuk enggak mau keluar. Tah di dalam. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Ya Allah. Ngaji wayu-wayu kene lemune. Ya Allah. Sama kok weteng kabeh to yuyu. Sir matamu naksir kalau gitu kok naksir. Sing ayu be tak tolak apa mana sing lemu. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka menumbuhkan rasa cinta kepada orang soleh ini menjadi penting. Maka pujian yang sering kita lakukan apa? Tombo hatiku lima perkarane salah sijine apa? Wong kang soleh kumpulono. Dan salah satu penyakit jamaah itu apa? Suka membanding-bandingkan kiai. Suka membanding-bandingkan habaib. Itu enggak boleh. Karena kiai itu semuanya punya spesialisasi masing-masing. Punya maziah dan kelebihan masing-masing. Saya dengan Pak Kaposek enggak mungkin beda. Kelebihannya tetap banyak Pak Kaposek, kelebihan berat badan. Lah polisi lemu ana maling, ngoyake keprimen ya. Kaposek lemu ngubengi lapangan peng pisan. Ya iya. Katanya Pak Kaposek kalau di kantor galak. Be be be. tapi di rumah ketemu istri, kiki kayak gini. Santai Pak Kaposek, Pak dan Ramil, Pak Camat. Kalau Anda punya istri galak, insya Allah besok seksamu di akhirat akan dikurangi oleh Allah. Kenapa orang yang punya istri galak seksanya dikurangi oleh Allah di akhirat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Kalau saya bilang sama kiai-kiai NU, kalau kiai itu rata-rata istrinya galak, kenapa? Karena rata-rata walinya Allah itu istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab itu wali besar, sahabatnya Kanjeng Nabi. Istrinya galaknya minta ampun. Makanya bapak-bapak Sawangan, kalau istrinya galak ini kan dua hal. Yang pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Nomor dua, min alamatil stroke. Emang perempuan itu jauh lebih kuat, Pak. Maka saya selalu bilang, kemarin saya pengajian di Hong Kong, saya bilang, kelemahan wanita itu satu, terlalu banyak mengingat. Dan kelemahan laki-laki itu juga satu, terlalu cepat lupa. Perempuan itu terlalu banyak mengingat. Makanya bapak-bapak kalau punya salah dengan istri, sekali saja, sak mati ini di bulan baleni terus. Kelingan halah, kuembian nyimpen jenengi Siti. Neng HP mau tulis miftah, matah nih. Wongnya ya teka, ya. Ya melung guyu. Biasanya jilbabnya hijau, jilbabnya abang insya Allah. Luweh nemen. Selawatan dulu yuk, biar gak kepanasan, ya. Tungka es lonjor, gini. Oh, orang rumangsan itu enggak yang meletek. Lalu ala Nabi Muhammad. Minta lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Wih, anak-anak hadro bisa enggak? Yo, lagu ini wong NU disit. Iya, baju ini NU ya. Ke NU Pak. Oh Pak Lurah, kumise ya Allah. Kumis kie, ukurannya dikerok. Betul karo jenggot. Alhom satu minal fitroh, fitroh itu ada lima, satu khitan, dua potong kuku, tiga motok ngerok kumis, empat mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu suaminya pulang matul tidur, cabut, sunnah Rasul. Kemudian yang kelima adalah mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat Pak dan Ramil, dicukur sendiri ya, jangan dibawa ke salon, nanti malah ke salon. Pandan Ramil ngapain? Mau cukur. Cukur apa? Kerimbat Pak. Mata nih. Malah kerimbat Pak. Ya lagu Newong NU. Ya saya berdiri. Enggak jadi. Allah kemayu nih. Langsung ada yang teriak, wow celananya lucu. Apalagi isinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Lagu ni wong NU disit ya. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Boleh nang omah kanggo njalo donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali resmili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sali wasalim da iman Ahmada. Salli wa sallim da iman Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. menengger anak turunku kowe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kasih donyaku sing ise ana salli wa sallim ba iman ala mata salli wa sallim jawab sekejap kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan wasalim da iman ala mada salli wasalim da iman ala mada wal ali wal ashab iman qudwa wal ali wal ashab iman qudwa jamaah yang kenceng bareng-bareng Allah Allah salli iman biman wal ali wal sahab biman sallu ala nabi Muhammad. Ayo Pak Kaposek minta lagu apa? Kartonya nomor dot janji. Biyen aku sebentar suwe-suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Cangkeme sapa ya? Yen wis tawanti-wanti aja mlebu muri. Alah lho rae ngapa? Ayo banjur nyolok apa? Kok cantol cawon. Apa, Bu? Sing lemu apa sing lemu? Ditinggal Rabi, iya. Yo, ditinggal Rabi versi Gus Miftah. Sing jomblo-jomblo iki santai wae. Banser kok. Mbak-mbak iki lak Rabi-rabi yo karo banser. Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga apalagi hatimu. Iya. Sampaikan kepada anak-anak banser wahai cewek-cewek. Doakan ya doakan ibu. Relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Doa yu doa yu terus doa, singkirkan mantan mantan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Di sini. Tenane. Teruskanlah perjuangan demi halalkan kau rela berkorban. Iya, bansrok galau. Aku nganan, kowe ngiri. Tahan, kamunya lari. Kalau kayak gitu doain aja, kamu punya calon istri diambil sama orang kamu doakan. Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Pisan. Ya ansor kayak kie, ansor kok galau. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan, balik ke hati mantan. Ya. Kalau kamu cinta ditolak, ingat sarkem masih buka. Ya. Ngaji. Atiku rasane loro nyawang konco atau karo agomo. Jelas. Tapi saya ngapet titik ya. Saya kompak dulu, kayak dangdutan kira apa-apa. Kalau tak tak tak ketak ndas. Orang kepenak temen ya. Kan isin ditonton Pak Lurah ya. Lurah yang guyang-guyu, raurunan guyang-guyu. Lurah yang batin, matane. Atiku rasane loro nyawang konco ado karo anggomo randuwe tata krama Qurane ra diwaca salate ya wasial karomi huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali. Ayo tambah banter hadirin, siap-siap. Ya Rabbi bil Mustafa balik makosi al-karamim huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali mukhtahimin. Lanjut. Lanjut. Suara hati jomblo. Hatiku rasane loro nyawang kowe rapi karo wong liya. Rasa nangis banjur. Nangis keteh eloku remo ajur rasaku kowe teko ninggal laku. Apa iki wis dalane, dalane, dalane kudu pisah kelangan tresnane. Kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Oh, yeah. Dibuka aja mas, gak apa-apa. Dibuka. Dibuka aja. Mantap. Ini cangkeme janda gitu ya. Dari mana ini? Gunung Kidul. Ya Allah. Semangat amat jandanya. Iya. Di Gunung Kidul dan. Sudah. Ya karena gebiarnya sudah dibuka, maka pengajian dianggap selesai ya. Matane raurun pe cerewet. Los rarewel. Gunung Kidulnya mana? Oh, Jeruk Sari, Wonosari. Buh, dari atas kota. Kok kamu nafsu amat sama aku? Besok tanggal 11 Januari rutinan di pondok, Mang hadir, saya ngundi 2 tiket haji. Semua yang hadir saya kasih kupon, saya undi 2 tiket haji, saya berangkatkan haji. Untuk 2 orang. Semuanya dapat kupon. Nanti diundi. Mangkat, Pak. Sama ngerti Rika oleh. Siapa namanya, Ki? Pak Bambang. Pak Bambang sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Rambutnya putih semua. Kayaknya dunia hitam ditinggalkan sama dia. Ini ibarat burung emprit kaci, ya. Dah. Ah. Riman ya. Di sini enggak punya lapangan, Pak ya? Kenapa enggak di lapangan saja pengajiannya? Kalau jurap apa, lurah egois. Kalau di lapangan bisa jadi satu, Pak. Besok-besok. Ya, insya Allah besok ada lagi tahun 2030 ya. Oke, wes, kita lanjut pengajian. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka di dalam syair tersebut diteruskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Apa terusannya? Wa akrahu man tijaratul ma'asi. Saya membenci orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Walau kunna sawaan fil bidoah, walaupun saya juga merupakan ahli kemaksiatan. Jadi nyuwun sewu, la iso atine dewek niki senajan to wong elek, tapi kalau ada kemaksiatan tetap dibenci. Caranya bagaimana? Alaikum bimujalasatil ulama. Wahai orang Sawangan, banyaklah berkumpul dengan para ulama dan kiai. Bu, neng boten ketemu karo kiai? Disampaikan annadru ila wajil alim bahwa ibadah, memandang wajahnya kiai itu ibadah. Sing disawang raine dudu bokonge. Apa? Malah kursine diandapke aku lungguh ngendi? Matane. Mana Dan? Oh, mau ngising ya enggak apa-apa Dan. Siap, Di. Jangan lupa cebok ya Dan ya. Pak Dandim datang. Kan Danrem, Dandim, Belion, dan Ramil, saya dan Cuk Jaran. Gitu. Saya. Hati-hati Pak Danramil. Semoga Pak Danramil masuk surga pertama kali. Berangkat habis sholat duhur, insya Allah. Terima kasih kehadirannya Pak Danramil. Nah. Yuk kita iringi kepergian Pak Danramil dengan menyanyikan. Kepergian dari tempat ini maksudnya. Saya itu senang kalau ada polisi, tentara ikut pengajian. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau, ya, gak usah maaf-maaf, santai saja. Terima kasih Pak Danramil dan anak buahnya. Kalau ada janda, tolong dibungkus ya. Posek mau ngising sekalian. Pokoknya polisi kayak Pak Kaposek mau ngaji, punya potensi yang sama dengan kita, matinya pas pengajian. Amin. Kan keren, matinya pas pengajian di atas panggung gitu kan. Dalam panggungnya jeblos, bluk mati umpamanya. Ya kayak saya biasanya mengaji, kan saya punya potensi matinya pas pengajian. Tapi kalau polisi dolanannya pinggir dalan tok ya mati ya kayak gitu. Kaposek mikir danco, danco. Memandang wajah orang alim itu ibadah. Makanya coba kalau kita memandang wajahnya orang-orang alim. Begitu kita berjumpa dengan Gusmus, memandang wajahnya Habib Lutfi, memandang wajahnya orang-orang alim, rasanya sejuk. Betul Bu? Makanya kalau pengajian ini wa nazalat alaihimus sakinah, mesti atine ayem. Ayem napa mboten? Walaupun kepanasan sampai kipas, dalemannya sudah basah. Tapi atine ayem. Karena memandang wajah kiai itu ibadah. Milo sawangen. Sawangen. Orang seketi butuh nyawang kiai. Milo sawangen. Saya kalau ngaji di lokalisasi itu, Pak Kaposek, saya bilang memandang wajah kiai itu ibadah. Apa jawaban mbak-mbak PSK? Beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah. Dah apa iso ngeloni? Beuh, melayu saya. Saya langsung lari cari tempat yang lebih baik ya. Disitulah kenapa ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah memberikan pelajaran kepada kita supaya hati kita ini senantiasa mencintai orang soleh, harus punya guru. Harus sering berkumpul dengan ulama dan kiai. Maka dikatakan al ilmu bila saikhin fasaikhuhu syaitan. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Salah milih guru, guru nembahne setan. Sekarang kan kalau di Jogja, di Solo itu marak. Pengajian tidak menghadirkan kiai tapi mengrungokne radio. Arane radio kiai ana suara tanpa wujud. Sang ngertine inyong sing ana suarane ra ana wujude arane entot. Mila kok ngaji mung karo swara tok, jangan-jangan gurune entot. Maka Gus Miftah bikin lagu judulnya Entot. Sun sembere semiki mas yo tak udan jero ati. Ana suarane ra ana wujute ento jenenge. Oh, saya lagu apa-apa bisa kok. Banyak janda di sini. Kalau janda lagune Jambu Alas. Jambu alas ning tengah sawah, woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isi rondo dang entuk bojo. Sing amin Pak Kapolsek iki ngapa ya? Kapolsek lagune beda. Masuk kamar ketemu istri nyanyi. Cinta tak terpisahkan cak dikit. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Di Banser, kalau Banser besok nikah lagunya Kembang Kantil, beda maning. Ansor, Banser, Jomblo, Rabi lagunya Kembang Kantil. Kembang, Kembang Kantil, manten nanyar tiring bedil. Hano celeret tiba njundil, aku kaget cekelan kini. Kini. Kini ya Pak Lurah ya. Kini. Kene. Malah takon apa? Payune. Pengajian go payung. Papa kudune payunge cekelke kancane. Kula kali jamaah bengok la ilaha illallah kayak gitu. Kenapa supaya hatinya ayam harus tanya kepada ulama? Harus punya guru. Karena Allah perintah dalam Al-Qur'an. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir. Kalau kamu tidak mengetahui sebuah persoalan, itulah kenapa dalam hasanah keilmuan kiai NU, ilmu itu bernasab. Mesti kiai NU niku ndure tasik duwe guru. Contoh, teng Magelang niku ana wali ampuh, jaman namine Mbah Dalhar. Mbah Dalhar niku duwe guru namine Nabi Khidir. Nabi Khidir duwe murid Mbah Dalhar, Mbah Dalhar duwe murid Gus Mi. Gus Mi Kediri, wali. Lah kula niku kendel ngaji ning dunia malam mergo kula entuk ilmune Gus. Dadi lak cara diurut saka ngisor, Gus Miftah duwe guru Gus Mi, Gus Mi duwe guru Mbah Dalhar, Mbah Dalhar duwe guru Nabi Khidir. Nabi Khidir, Mbah Dalhar, Gus Mi, Gus Miftah. Wah, lumayan. Ngisore Pak Lurah. Sing dituntut dudu ngajine, nglontene wah. Ya enggak ya Pak Lurah ya. Kita doakan lurahnya panjang umur. Orang sedunia mati Pak Lurah hidup sendiri. Allah, apa maning? Aku ngerti. Paling jaluk-jaluk. Lah diketemukan seorang janda, dompet. Atas nama Bu Mujianti, alamat Tegal, Peceren. Apa ini? Leren. Tegal Leren, RT 0301 Sedayu. Dompet ada di posko Banser. Isinya tahu. Gak ada Kiai NO yang ilmunya tidak bernasab. Di Tegarejo kita mengenal Kiai besar namanya Mbah Hudori. Mbah Hudori ini kun duwe guru namine Mbah Sirot Payaman. Wali. Gus Miftah saged nyeritake. Gus Mi ngaji tengene Mbah Dalhar. Kemudian Mbah Dalhar duwe guru namine Nabi Khidir. Mergo jenengan wong Magelang tak saya cerita karena saya cinta sama Anda. Burungokno Banser malah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Kenes temen ya. Nah, apa ya? Gusmi yang nama komplitnya Kiai Hamim Jazuli yang merupakan putra dari Kiai Jazuli niku nate mondok teng ngene Mbah Dalhar. Pundi namine? Watu Congo. Apa ya? Oh nutupi. Dirungakne sangko suarane cangkeme rondo ya. Cangkeme ngebas kuat kayak gitu. Ana tangis kelayung-layung, tangise rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu dewi, ra ono sing ngancani. Ditumpaki arang-arang. Masih nunggu siapa ya? Masa ke polsek? Enggak mungkin. Polseknya pulang ke kantor bikin laporan atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Panitia mau tak laporkan dan pasal 378 penipuan. Kenapa amplopnya jelas? Salah satu amalia Gusmi di tempatnya Mbah Dalhar itu apa? Ngresiki sandale Mbah Dalhar. Dilak santri walaupun itu sepele, coba la ono kiai mbuh, kiaimu masjid, mbuh kiaimu musala, mbuh Mbah Mudin. Di sini yang ngurusi jenazah namanya apa, Pak? Kadang-kadang kita itu sama Mudin meremehkan. Lah duwe mantu polisi matane mendelik. Mantumu siapa? Polisi. Mantumu siapa? Mudin. Polisi penting, Mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus siapa? Mudin. Mudin mati bungkus dewek. Dikiye Mbah Mudine. Di sini raine kayak bandosa. Sandalnya dan dibersihkan. Masuk masjid, sandalnya dibalik. Yang tadi, maksudnya dibalik itu tadinya menghadap ke barat, jadi menghadap ke timur, orang mau tumplak kayak gini. Satu malam, Gusmi membersihkan sandalnya Mbah Dalhar di depan kamar Mbah Dalhar. Ternyata apa yang terjadi? Di depan Mbah Dalhar sandalnya dobel dua pasang. Gusmi bertanya-tanya, iki sandale sopo kok podo karo sandale guruku? Ditunggu sampai jam 12 malam, belum pulang. Sampai menjelang pagi, Gusmi tertidur, tamunya keluar. Dikejar sama Gusmi. Ternyata cuma kelihatan punggungnya tok. Besok harinya bertanya kepada Mbah Dalhar, Mbah Yai, wau dalu tamune panjenengan sinten kok sandale persis kaya panjenengan. Apa jawab Mbah Dalhar? Tamu saya tadi malam adalah Nabi Khidir alaihissalam. Betapa bahagianya kita punya guru yang guru kita punya guru Nabi Khidir alaihissalam. Apa enggak luar biasa? Dan maka saya mengatakan, Magelang niku kotane wali, asli nih. Kata Habib Lutfi, begitu banyak wali yang ada di Magelang. Ada Mbah Sirot, ada Mbah Dalhar, ada Mbah Hamid, ada Mbah Nur Muhammad di Wong. Makanya apa? Konsepnya orang NO, kiai yang masih hidup, didatangi. Duwe pengajian, ngalap berkah. Datangi pengajiannya. Bagi kiai yang sudah meninggal, kita datangi kuburnya untuk berziarah. Pak Lurah, ziarah. Kalau ndelengke rono ndelengke janda. Kalau kayak gini ya. Tak deleng nyawang siapa ya? Nyata, nyawang tukang sote. Ini konsepnya Ahlussunnah. Makanya kenapa ibu-ibu muslimat harus punya pengajian selapanan? Kenapa kita harus punya pengajian rutinan? Karena semakin sering kita mengadakan pengajian, semakin sering pula kesempatan kita ketemu dengan ulama dan kiai. Maka pesan saya, jangan pernah dibanding-bandingkan. Habib dibandingkan dengan kiai. Ya beda. Apa bedanya kiai dengan Habib? Kalau Habib nasab, kiai nasib. Makanya anaknya Habib pasti jadi Habib, anaknya kiai belum tentu jadi kiai. Datangi. Jangan malah hasut. Aku senang sama ini, gak senang sama kiai itu. Kiai itu ahli warisnya para nabi. Nabi itu jumlahnya berapa? 124 ribu nabi. Yang menjadi rasul 3 ribu. Yang wajib diketahui 25. Karena kiai itu ahli warisnya para nabi. Warisan dari nabi itu beda-beda. Ada nabi kaya namanya Sulaiman. Begitu turun ada kiai kaya namanya Yusuf Mansur. Nabi Sulaiman istrinya 1000, lurah 4 umpamanya. Warisan. Gus Miftah berapa? 1. Nikah lagi, nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Bu, bu, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu Sawangan pilih yang mana? 1 tipe keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. 2 tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. 3 Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. 4 Fir'aun, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu mriki milih Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Kalau ibu-ibu milih Ibrahim berarti mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul apa salah, Bu? Betul apa salah? Salah. Itulah cowok, selalu salah di mata cewek. Ada nabi jadi raja. Contohnya siapa? Daud. Maka ada kiai juga jadi presiden. Dur. Wakil presiden, Kiai Ma'ruf Amin. Wakil gubernur, Gus Yasin. Kalau Anda tanya, santri bisa jadi apa? Jangan salah, santri bisa jadi presiden. Santri bisa jadi wakil presiden. Bahkan cangkeme santri luwih mandi daripada cangkeme ustaz terkenal. Ustaz-ustaz terkenal mengatakan besok Prabowo jadi presiden. Kalah dengan santri Tegal Rejo. Sebutkan 3 nama menteri Jokowi, Prabowo. Jadi santri dilawan. Yang lain mengatakan Prabowo presiden. Ya Allah. Jadikanlah pemimpin calon presiden kami. Hah, kalah karo santri. Bangga saya dengan santri. Ada nabi gagah. Siapa? Musa. Begitu turun, ada kiai gagah, Gus Maksum. Ada nabi miskin. Siapa? Isa. Begitu turun, Mudine Seketi. Ada nabi sabar. Siapa? Ayub. Begitu turun, ada kiai sabar. Beb Lutfi. Gus Mus, Mbah Maimun Duber, sabar. Ada nabi cerdas, siapa? Nabi Khidir, begitu turun, ada Pak Kiai Said, Gus Baha, cerdas. Ada nabi tampan, siapa? Yusuf, turun. Kurang ngomong. Tapi kan fakta. Apa yang bilang huwak? Tak ajar huwak. Kalau di Jawa Timur itu punya istri 1, belum dipanggil kiai, Pak. Ustadz. Iya, kalau istrinya 2, Syekh. Contohnya Syekh Puji. Kalau kiai itu istrinya 3 atau 4. Kalau istrinya 8, Eyang. Contohnya Eyang Subur. Pertanyaannya, kenapa Eyang Subur giginya habis? Ya iya, kakean mentil. Tuh, iki utune yanteng. Pak, siapa kiai arane? Pak Yai Muslim yanteng kaya Eyang Subur. Berarti Pak Kiai kakean. Oh ya Muslim, mohon bersabar, ini adalah ujian. Sabar niku enten mboten, mboten enten. Wong sing duwe wates mung kulon praga. Enggak bisa dibanding-bandingkan antara satu kiai dengan kiai yang lainnya. Likulli syai'in maziyah. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Tapi selama dia kiai berhaluan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya tambahi ya, mumpung ini NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena kalau Ahlus Sunnah belum tentu Nahdiyah. Banyak orang yang ngaku Ahlus Sunnah tapi gak paham dengan Islam Nusantara. Padahal Islam Nusantara itu merupakan pengejawantahan dari Islam Rahmatan Lil Alamin. Makanya YouTube saya yang paling banyak diserang itu ketika saya berbicara Islam Nusantara. katanya orang NU membuat Islam baru. Goblok sing diarani Jaka Sembung bawa golok, enggak nyambung blok. Kasih satu contoh bentuk Islam Nusantara. Perintahnya Al-Qur'an apa? Perintah Al-Qur'an udzkurullah, ingatlah kamu kepada Allah dengan berzikir. Cara berzikirnya orang NU bar salat, wiritan, malam Jumat, yasinan, ana wong mati, tahlilan, memperingati kiai, manakipan, mendoakan negara, istighosahan. Bersungguh-sungguh zikir, mujahadahan. Niku hanya ada di desa. Perintahnya zikir, wujude iso istighosah, wujude iso mujahadah, iso tahlilan, selawatan, nuwun sewu. Dikiran sak piturute. Sang banyak orang yang mulai menyerang amaliah NU dengan mengatakan apa? Selawat oleh, selawatan ra oleh, yasin oleh, yasinan ra oleh, tahlil oleh, tahlilan ra oleh. Masa enggak bisa membedakan antara tahlil dengan tahlilan? Apa bedanya tahlil karo tahlilan? Tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya yasinan. Katok itu belum dipakai. Kalau sudah dipakai namanya katokan. Kotang itu kalau dijemur, kalau dipakai namanya kotangan. Masa enggak boleh? Teneh muslimat kewer-kewer. Kan gitu dan masa mau gara-garaan gak boleh, goblok temen ya. Maka sekarang luar biasa, apalagi ketika muncul kesalahan sedikit saja dari Gus Muafiq yang sudah minta maaf, dicari-cari. Makanya orang kayak salah kayak saya itu jangan sampai salah, bener saja dicari salahnya, apalagi kalau sampai salah. Coba mulai diserang gara-gara Gus Muafiq seperti bila Nabi demo. Kalau kita orang itu gak seperti itu. Aksi bila Nabi, ya maulutan. Aksi bila Nabi, solawatan. Aksi bila Nabi, simtuduroran, berjanjianan, tibaan. Aksi bila tauhid, tahlilan. Aksi bila ulama, manakipan. Aksi bila negara, istighosahan. Aksi bila ilmu, sorokan. Aksi bila Quran, semaan. Aksi bila janda, ya lamaran. Janda semakin di depan. Turun janda. Aja untune wis enteng. Kakean apa? Maka kita alhamdulillah berkumpul dalam sebuah organisasi yang tepat. Organisasi yang menjaga keberlangsungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Hati-hati dengan orang yang mengatakan ora penting NU-NU-an, sing penting Ahlussunnah. Saya pastikan orang seperti itu pasti orang Wahabi. Karena adanya organisasi Nahdlatul Ulama untuk menjaga keberlangsungan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saya ingatkan, jangan salah milih pengajian. Saya sering mengatakan, salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada mereka yang salah milih pengajian. Dan ciri-ciri ngajinya orang NU itu apa? Mengislamkan orang kafir, bukan mengkafir-kafirkan orang Islam. Maka setelah mengislamkan Deddy Corbuzier, hari ini banyak orang yang berbondong-bondong datang ke pondok masuk Islam. Kenapa Deddy Corbuzier masuk Islam melalui Gus Miftah? Karena dia mengatakan Islamnya Gus Miftah itu Islam yang menyenangkan, bukan menakut. Menyenangkan bagi siapa? Semua orang, termasuk siapa? Janda dan para londe. Sudah jam 2:30? Saya harus ke Wonosobo? Capek. Ya Allah, pijet ini loh. Malurah, janda pijet. Aku dipijeti janda siapa? Ya aku. Saya undang besok tanggal 11 Januari, silakan ke pondok, ada undian 2 tiket haji berangkat ke Mekah. Saya langsung kasih uang cash per orang 35 juta untuk berangkat haji. Semuanya dikasih kupon, termasuk Pak Muslih, sing enteng undune kakean. Jawab kalasan. Insyaallah. Mau selawat hasbi rabbi sesarengan. Mudah-mudahan hidup kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Sebelum membelawat saya minta hadiah Fatihah untuk istri Gus Miftah yang sedang sakit. Mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah. Al-Fatihah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur.